Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayrda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi kitab al-Budiyah wa yuqal at-tama', dikatakan bahwasanya ketamakan itu diibaratkan ghilun fil unuq qaidun fil rijl, artinya bisa membelenggu lehernya ataupun juga bisa mengikat kakinya. Jadi kalau fa'ida zalal ghil min al-unuq dalal qaid min ar-rijl, kalau misalkan sudah terlepas ya rantai atau belenggu yang ada di lehernya, maka akan terlepas pula ikatan di kakinya. Wa yurwa an Umar al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala at-tama' faqrun wal ya's bina, dikatakan ya oleh Umar al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya sifat tamak, ya, rakus, jadi menginginkan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, itu termasuk bentuk kefakiran. Ya. Sedangkan orang yang dia itu merasa cukup, tentunya ini adalah kekayaan pada dirinya. Wa inna ahadukum idza ya'isa min syai' istaghna ahnu. Kalau orang sudah merasa tidak butuh lagi kepada yang lain, artinya merasa cukup, tentunya dia merasa dirinya itu kaya. Wa hadha amrun yajidu al-insan min nafsihi. Tentunya ini perkara-perkara seperti ini ya, ada pada diri manusia. Min nafsi fa innal amr alladhi yai'as minhu la yatlubuhu wa la yatma fihi wa la yabqa qalbu faqiran ilaihi wa la ila man yaf'al. Tentunya orang yang dia itu tadi memiliki rasa sudah artinya tidak perlu lagi, maka dia tidak akan berusaha untuk mencarinya, tidak juga dia memiliki rasa tamak itu rakus, dan tentunya hatinya itu ya tidak butuh lagi kepada hal-hal tersebut. Nah, artinya sudah mencukupkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila man yafal, dan dia tidak berusaha untuk mendapatkan lebih dari yang dia inginkan. Wa amma idza tama'a fi amrin, tentunya kalau orang dia itu masih ada sifat ya ketamakan, padahal sudah cukup, bahkan berlebih, namun terus dia mencari-mencari fi amrinal umur waraja, dan terus berharap fa inna qalbahu yata'allaq bihi, tentunya hatinya pun akan terkait dengan hal-hal tersebut ya. Maka fa yasir faqiran, maka dianggap orang ini masih fakir, masih butuh ila husulih kepada barang tersebut. Wa ila man yadun anhu sabab fi husulih wa hada fil mal wal jawas war wa ghairi dhalik. Tentunya hal ini ya terjadi ya, yang mereka menganggap bahwa ini adalah sebab untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan hawa nafsunya, baik itu dalam harta, di dalam kedudukan, ataupun juga wanita. Nah, wa ghairi dhalik qala al-Khalil sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, fabtaghu inna Allah rizq wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka apabila kalian ingin meminta rizki, maka mintalah kepada Allah dan sembahlah Allah dan juga bersyukur kepadanya, karena niscaya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bolehnya kita mencari ma'isa, pendapatan, harta ataupun yang lain, namun mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan meminta kepada manusia. Kalau dia meminta kepada manusia, tentunya la yamlikuna lakum rizqa. Pada dasarnya mereka itu tidak mampu untuk memberikan rizki kepada kalian. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sebagaimana orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, ya, yang mereka sembah adalah wasanan, ya, berhala. Padahal mereka ini melakukan suatu kedustaan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Pada dasarnya, ya, yang mereka sembah selain Allah tersebut tidak akan bisa memberikan sesuatu apapun dari rizki. Nah, li'annahum hijaratun dha'ifah aw hayawanat aw adamiyun. Baik itu berupa batu, berupa pohon, ataupun hewan, ataupun manusia, fahum la yamlikun lakum. Mereka tidak akan bisa memberikan rizki. Karena li'anna rizqa biyadillah. Karena rizki itu semuanya di tangan Allah. Maka fabtagu innallahi rizqa wa'budu. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita minta kepada manusia. Terlebih-lebih orang itu sudah cukup, kemudian masih minta-minta kepada manusia. Berarti sama saja dia telah mencoreng dirinya, bahkan memakan bara api. Itu kalau orang sering minta-minta. Bahkan ya'ti yaumil qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Nanti pada hari kiamat wajahnya itu tidak ada dagingnya. Atau juga apa? Khudusan, khamusan, kudusan. Jadi banyak luka-luka yang ada di wajahnya. Nah, maka penting untuk kita jangan sekali-kali meminta-minta kepada manusia. Namun apabila mereka memberi, sekalipun kita sudah ada, sudah cukup, kemudian dikasih, maka boleh diterima. Sekalipun kita tidak membutuhkannya, maka berikan kepada yang membutuhkannya, disedekahkan lagi. Itu adalah cara yang terbaik. Jadi fal 'abdu la budda lahu min rizqin wa huwa muhtaj ila dhalik. Ya, tetap namanya manusia, ya, itu butuh kepada rezeki, muhtaj ila dalik. Maka faida talaba rizq, apabila ingin atau mendapatkan suatu rezeki, talaba rizqa min Allah, tentunya mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sara abdan lillah, tentunya ini dia termasuk hamba Allah, bukan hamba dunia. Faqiran ilaih. Namun wa idza talabahu min makhluq sara 'abdan lidzalika al makhluq faqiran ilaih. Kalau dia meminta kepada manusia, tentunya dia akan menjadi hambanya manusia tersebut. Dia akan menggantungkan dirinya pada orang tersebut. Nah, ini di antara nasihat yang diberikan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi walaysa ma'na al-kalam istiyaf fi tahdhir min at-tama' wal hirs ala tahsil mal. Bukan berarti kita mencari suatu harta ya, untuk makan ataupun untuk pakaian dan yang lainnya, kebutuhan yang lain ya. Ini bukan berarti kita memiliki sifat tamak, tapi memang butuh ya. Tahsil mal laysa ma'na dhalik annaka la tatlub ar-rizq, bukan berarti kita tidak mencarinya ya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim, fabtagu innallahi rizq, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari rizki yang ada. Namun ketika orang tersebut mencari rezeki, bukan berarti dia meminta kepada al-makhluk. Tetap dia bertawakal kepada Allah. Man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kecukupan pada dirinya. Maka hada huwal wajib, fabtaghu innallahi rizqa. Kemudian orang-orang yang meminta kepada makhluk, tentunya muharram. Pada dasarnya ini adalah suatu keharaman. Tidak boleh kita minta sesuatu kepada makhluk. Seperti siapa? Para pengemis. Itu minta-minta pada dasar tidak diperbolehkan. Kecuali ada beberapa hal. La tahilu al-mas'ala illa lidhi ghurmin mufdi'in au damin muji au faqrin mundqin. Jadi orang yang di situ dia memang tidak memiliki sesuatu apapun ya. Sangat miskin, sangat fakir, bahkan dia juga memiliki apa? Utang yang begitu banyak ya. Ataupun juga dia harus membayar dia denda. Maka orang tersebut boleh. Tapi ini dalam keadaan apa? Darurah. Nah, itu diantara an-nasihah yang diberikan oleh Syekh Al-Islam Taimiyah Ta'ala. Dan kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk tidak termasuk orang-orang yang meminta-minta. Naam. Naqul qul subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.